Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi ashabihi ajma'in. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syir Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini ya kita kembali melanjutkan pelajaran kita, mempelajari salah satu ilmu ya yang sangat harus untuk kita pelajari, yaitu ilmu bahasa Arab. Ya, karena dengan mempelajari bahasa Arab ya akan ya banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Ya, na'am. Dan insyaallah taala kita sebagaimana biasanya akan menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-8. Ya, kita sudah sampai di pelajaran yang ke-8. 6. Di pelajaran yang ke-8 di sini, ya sudah kita sebutkan kemarin, ya, faedah yang ada di pelajaran ini, ya ini ya tentang susunan jumlah ismiyah. Ya, susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, al-mubtada dan khobar, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, ya, itu merupakan susunan yang apa namanya diawali oleh isim atau diawali oleh kata, ya, yang mubtada itu berada di awal kemudian datangkan khobar untuk menjelaskan mubtada tersebut, ya. Kemudian apa, pada mubtada dan khobar itu ada ciri-ciri khusus yang bisa kita ketahui bahwasanya kata tersebut adalah mubtada ataukah khobar. Di antara ciri dari mubtada yaitu mubtada ini posisinya dalam keadaan marfu'. Ya, mubtada itu marfu' yang biasanya ditandai dengan dhamma. Ya, mubtada itu marfu' biasanya ditandai dengan dhamma. Itu yang pertama. Yang kedua, mubtada di sini ini merupakan kata yang berbentuk ma'rifah. Ya, kata yang berbentuk ma'rifah. Ya, sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan di awal bahwasanya apa? Bahwasanya kata itu ada yang nakirah dan ada yang ma'rifah. Ya, kata ada yang nakirah, ada yang ma'rifah. Kalau yang nakirah itu kata yang belum jelas. Nakira itu kata yang belum jelas. Kalau ma'rifah itu kata yang sudah jelas. Ya, kata yang sudah jelas. Ha, mubtada ini dia harus berbentuk kata yang ma'rifah. Kata yang ma'rifah. Suatu kata itu dikatakan sebagai kata yang ma'rifah, ya, itu ada beberapa bentuk, atau kata yang ma'rifah itu ada beberapa bentuk dalam bahasa Arab. Yang pertama, ya, kita bisa ketahui suatu kata itu ma'rifah jika kata tersebut beralif lam. Ya, jika kata tersebut beralif lam. Jika suatu kata beralif lam, maka kata tersebut itu berbentuk ma'rifah. Yang kedua, suatu kata itu kita bisa tahu dia itu ma'rifah ataukah bukan jika pada kata tersebut, ya, bisa atau kata tersebut berbentuk idofah, ya kata tersebut berbentuk idofah kepada kata yang ma'rifah pula. Contohnya ada kata yang nakirah yang belum jelas, itu diidofahkan kepada kata yang ma'rifah, yakni kata yang beralif lam. Ya, maka ketika suatu kata yang tadinya masih nakirah diidofahkan kepada kata yang ma'rifah, yakni yang beralif lam, maka susunan kata tersebut menjadi kata yang ma'rifah. Ya, karena suatu kata itu ketika dia diidofahkan, maka dia menjadi satu bangunan kata, ya. Tidak sendiri-sendiri lagi, tapi sudah menjadi satu kata. Nah, kata yang masih belum jelas atau nakiro, ketika diidofahkan kepada kata yang beralif lam, yang tidak tadi sudah kita sebutkan, kata yang beralif lam itu ma'rifah, maka ketika diidofahkan kepada kata tersebut, maka kata tersebut menjadi ma'rifah pula. Ya, kemudian juga diantara kata yang ma'rifah yaitu ismul isyarah. Ya, ismul isyarah itu dikategorikan sebagai kata yang ma'rifah. Kenapa? Karena ismul isyarah itu sudah jelas. Ya, ini buku contohnya. Ini buku. Nah, ini yang disebutkan ini merupakan bentuk yang sudah jelas atau bentuk yang telah khusus. Ya, maka apa? Maka ismul isyarah ini merupakan kata yang ma'rifah. Ya, kemudian juga diantara kata yang ma'rifah yaitu isim mausul. Ya, isim mausul belum kita dapati di sini, ya. Nah, seperti alladhi, allati, alladhina, ya. Itu bentuk-bentuk dari isim mausul. Nah, isim mausul itu merupakan kata yang ma'rifah. Ya, ini diantara kata yang apa namanya dikategorikan sebagai bentuk ma'rifah. Ya, yang tadi kata tersebut beralif lam. Ya, contohnya kata rojulun kita masukkan alif lam menjadi ar-rojulu, maka dia menjadi ma'rifah. Ya, menjadi khusus, ya. Kemudian contoh lain tadi, ketika kata tersebut diidofahkan kepada kata yang beralif lam tadi. Suatu kata yang nakirah diidofahkan kepada kata yang beralif lam. Kata kitab, kitabun, kita idofahkan kepada kata ar-rojul, ya, menjadi kitabur rojul. Nah, satu paket ini, susunan idofah di sini, ini menjadi kata yang ma'rifah. Karena nakira, idofahkan kepada kata yang ma'rifah. Ya, kemudian tadi, apa namanya, isim isyarah. Ya, isim isyarah juga masuk dalam kategori kata yang ma'rifah. Begitu pula isim mausul. Ya, isim mausul juga kata yang ma'rifah. Nah, begitu pula nama orang. Ya, nama orang ini juga masuk dalam kategori kata yang ma'rifah. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu disebut sebagai alam. Ya, sebagai alam. Nah, nama, ya, nama orang. Ya, seperti Muhammad, Zaidun, ya, Yasirun. Pokoknya nama orang, ya. Kalau dia berbentuk nama, maka dia masuk dalam kategori isim yang ma'rifah. Ya, itu yang pertama. Jadi mubtada itu dia harus berbentuk isim ma'rifah. Ya, mubtada itu harus berbentuk isim ma'rifah. Ya, secara umum seperti itu, ya. Kemudian diantara apa namanya? Bentuk khabar ya. Itu khabar marfu'. Sama seperti mubtada tadi, ya. Ingat yang kita sebutkan di sini, ini ciri-ciri secara umum. Ya, ciri-ciri secara umum yang ada pada mubtada khobar. Ciri-ciri umum yang ada pada khobar itu dia harus ma'rifah. Ya, yang ditandai di sini dengan dommah, ya. Ya, yang ditandai di sini dengan dommah. Jadi khobar itu harus marfu'. Khobar itu harus marfu' yang ditandai dengan dommah. Ya, ternyata dengan. Kemudian khabar itu berbentuk nakirah. Ya, secara umum itu khabar harus berbentuk nakirah. Ya, kalau tadi mubtada berbentuk ma'rifah, maka kalau khabar itu berbentuk nakirah. Ya, berbentuk nakirah. Jadi kalau apa namanya? Bertolak belakang, ya. Mubtadanya ma'rifah, khabarnya berbentuk nakirah. Kita lihat kalimat yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Ya, contoh pada kalimat hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Ya, hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Ya, lelaki ini adalah pedagang dan lelaki itu adalah dokter. Ya, lelaki ini adalah pedagang dan lelaki itu adalah dokter. Perhatikan di sini, susunan di sini ini merupakan susunan jumlah ismiyah. Ya, susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Contoh kalimat hadzal rajulu tajirun. Ya, hadzal rajulu tajirun. Ini merupakan susunan jumlah ismiyah. Ya, kalimat ini merupakan susunan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena padanya ada mubtada, ada pula khobar. Ada mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Hadza di sini. Sudah kita sebutkan tadi apa? Ya, di antara ciri dari mubtada ini, mubtada berbentuk ma'rifah. Ya, mubtada berbentuk ma'rifah. Hadza tadi di antara kata yang ma'rifah. Tadi kan apa? Kata yang beralif lam. Kata yang apa namanya? Didofakan ya kepada contoh kata yang didofakan kepada kata yang ma'rifah. Contohnya kepada kata yang beralif lam. Kemudian juga ada isim isyarah. Ada juga isim mausul, ada juga alam. Ya, di sini masuk dalam bentuk ma'rifah apa? Isim isyarah. Nah, di sini hadza maka dia sebagai mubtada. Ya, hadza sebagai mubtada. Karena dia di sini berbentuk ma'rifah. Kemudian yang berikutnya apa? Mana khobarnya? Ketika kita sudah ketemukan dalam kalimat ada mubtada, maka tentunya akan ada khobar. Mana khobarnya? Wah, khobar tadi kita sebutkan di antara cirinya dia berbentuk nakirah. Ya, berbentuk nakirah. Tajirun ini apa namanya? Berbentuk nakirah. Tajirun di sini kata yang berbentuk nakirah. Ingat ya, di sini kita menjelaskan ciri-ciri secara umum. Ya, ciri-ciri secara umum. Kenapa? Karena di sana ada juga kalimat-kalimat yang dia itu tidak seperti apa yang tadi kita jelaskan, yakni dia tidak mubtada, tidak berbentuk apa namanya ma'rifah, khabar tidak berbentuk nakirah. Jadi di sini ciri-ciri secara umum, ya, ciri-ciri yang secara umum yang kita dapati dalam kalimat, yakni mubtadanya berbentuk ma'rifah, khabarnya berbentuk nakirah. Nah, di sini tajirun berbentuk apa? Berbentuk nakirah. Ya, berbentuk nakirah. Maka apa? Tajirun di sini sebagai khabarnya. Ya, tajirun sebagai khobar. Dia merupakan penjelas dari mubtada. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, ar-rajul di sini sebagai apa? Ar-rajul di sini sebagai apa? Ya. Mubtada kita sudah dapati, khobar juga sudah kita dapati. Cuman ar-rajul di sini sebagai apa? Jawabannya sebagai badal. Ya, sebagai badal. Apa? Kenapa bisa kita tahu di sini katanya sebagai badal? Ada kaidah yang menyebutkan setiap kata yang beralif lam, setiap kata yang beralif lam terletak setelah hadza, setelah isim isyarah, maka kata ini, kata yang beralif lam di sini sebagai badal. Ya, kalau kita temukan suatu kata ya beralif lam, kemudian sebelumnya ada isim isyarah, maka kata yang beralif lam di sini sebagai ba? Badal. Jadi ar-rajul di sini sebagai ba? Badal. Hadza sebagai mubtada, mubtada tajirun sebagai khobar. Maka jumlah ini disebut sebagai jumlah ismi ismiyah. Ya, jumlah ismi ismiyah. Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Naam. Kemudian kalimat yang berikutnya, ismu tajiri mahmudun. Ingat ya, pertemuan yang kemarin sudah kita bacakan ya. Ismu tajiri mahmudun wasmu tabibi sa'idun. Ya, ismu tajiri mahmudun wasmu tabibi sa'idun. Ya. Nah, ismu tajiri mahmudun. Ismu tajiri mahmudun. Nama pedagang itu adalah Mahmud. Nama pedagang itu adalah Mahmud. Ya, nama pedagang itu adalah Mahmud. Ini jumlah apa? Jumlah ismi atau bukan? Jumlah ismi ismiyah. Jumlah ini merupakan jumlah ismiyah. Ya, ismu tajiri Mahmud merupakan jumlah ismi ismiyah. Kenapa? Tersusun dari mubtada dan khobar. Ada mubtadanya, ada khobarnya. Ya, ada mubtada, ada khobar. Mana mubtadanya? Ya. Isim, ya, ismu tajiri ini sebagai mubtadanya. Ya. Mana khabarnya? Mahmud. Tadi kita sebutkan mubtada itu berbentuk apa? Berbentuk ma'rifah. Mubtada berbentuk ma'rifah ya. Mubtada berbentuk ma'rifah. Ah, ini ismu ma'rifah ataukah bukan ma'rifah? Jawabannya apa? Dia sudah didofakan kepada at-tajir. Tadi sudah kita sebutkan apa? Suatu kat. Ini ismu sendiri masih nakirah. Ya, masih nakirah ini. Cuman kenapa dia menjadi ma'rif? Karena adanya idofa di sini. Dia sudah diidofakan kepada at-tajir. Ketika isim yang nakirah diidofakan kepada kata yang ma'rifah, ini ma'rifah atau bukan? Ma'rifah. Ada alif lamnya. Ketika isim yang nakirah diidofakan kepada kata yang ma'rifah, maka isim nakirah ini menjadi ma'rifah. Ya, menjadi ma'rifah. Maka ini ma'rifah. Katanya sudah menjadi ma'rifah. Ya. Jadi apa? Ini mubtada'nya. Khabarnya mana? Khabarnya Mahmud. Mahmud sini sebagai khabar. Ya, Mahmud di sini sebagai khabar. Ya, Mahmud di sini sebagai khabarnya. Ya, pertanyaannya, Mahmud ini nama atau bukan? Mahmud ini nama atau bukan? Nama. Tadi kita sebutkan apa? Di antara ciri khobar itu harus nakiro. Sedangkan nama, alam itu masuk ma'rifah. Jawabannya apa? Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya itu kaidah umum. Ya, kaidah umumnya itu khobar berbentuk nakiro. Bisa enggak khabar berbentuk ma'rifah? Bisa. Contohnya apa ini contohnya? Ya, khabarnya berbentuk ma'rifah. Jadi terkadang kita dapati suatu kalimat yang apa namanya? Mubtadanya berbentuk ma'rifah, khabarnya juga berbentuk ma'rifah. Contoh lain seperti hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun. Ini susunan apa? Jumlah ismiyah atau bukan? Jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada khabar. Mana mubtadanya? Hadza. Khabarnya mana? Muhammad. Muhammad ini ma'rifah. Iya. Ya, jadi enggak mesti harus khabar itu harus nakir terus. Itu memang kaidah umumnya, kita ambil kaidah umum seperti itu, cuman di sana ada yang ada kalimat-kalimat yang dia keluar dari kaidah umum. Ya ini apa? Khabarnya berbentuk ma'rifah. Tapi secara umum khabar itu berbentuk nakirah. Ya secara umum khabar berbentuk nakirah. Begitu pula mubtada. Mubtada terkadang ya dia bisa berbentuk nakirah. Ya, berbentuk nakirah tidak berbentuk ma'rifah. Ya, tapi kalau kita kembali ke kaidah umum, asalnya mubtada berbentuk ma'rifah. Jadi seperti itu ya. Jadi ismu at-tajiri di sini isimnya sebagai mubtada. Khabarnya mana? Mahmudun. Ya, khabarnya Mahmudun. At-tajiri sekarang kita bahas at-tajiri. At-tajiri di sini dia apa? Dengan kasrah. Sudah kita sebutkan kenapa dia bisa menjadi kasrah di sini? Sebagai apa? Mudhofun ilai. Sebagai mudhofun ilai. Isimnya di sini sebagai mudhof. Isim di sini dia sebagai mubtada, dia juga sebagai mudhof ya. Sebagai mubtada dia juga sebagai mudhof. Makanya di sini apa? Harokatnya tidak bertanwin. Ya, jadi ini sedikit penjelasan tentang susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar ya. Naam. Kemudian kalimat yang berikutnya yang kita mau singgung di sini, ya ini pada perkataan musannif, baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumahnya pedagang ya di depan masjid dan rumahnya dokter di belakang sekolah. Ya. Lihat di sini. Di sini kita temukan kalimat ya, kalimat yang pada kalimat tersebut ada kata amamah. Ya, dalam kalimat ada amamah ya. Rumah pedagang di depan masjid amamah. Ya amama begitu pula khalfah ya. Ada amama, ada khalfah. Lihat di sini apa yang akan kita bahas di sini. Di sini harokat dari amama fathah. Begitu pula khalfah fathah. Ya. Dalam bahasa Arab, ya kata amama dan kata khalfah di sini ini disebut sebagai dzaraf. Ya, disebut sebagai dzaraf. Ya. Kata yang menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya, dalam istilah bahasa Arabnya dzaraf. Amama dan khalfa ini merupakan kata yang menunjukkan keterangan tempat. Di depan, di belakang. Ya, di depan, di belakang. Nah, di sini dzaraf itu harokatnya dengan fathah. Suatu kata jika dia sebagai dzaraf, maka kita jadikan kata tersebut fathah. Jadi bukan amamu tapi amamah. Karena dia sebagai dzaraf. Bukan khalfu tapi khalfah. Jelas ya? Itu yang pertama. Yang berikutnya, kata yang terletak setelah dzaraf ini, kata yang terletak setelah dzaraf di sini, ini posisinya sebagai mudhofun ilaih. Dzarafnya sebagai mudhof dan mudhofun ilaihnya, kata yang terletak setelah dzaraf ini sebagai mudhofun ilaihnya. Contohnya di sini, amamal masjid khalfal madrasah. Amamal masjid khalfal madrasah. Amam al-masjidi khalf al-madrasati. Di sini apa? Al-masjidi dengan harokat kasrah. Al-madrasati juga dengan harokat kasrah. Kenapa? Kenapa tiba-tiba kasrah? Ya, sedangkan kita baru dapati dalam kaidah bahwasanya apa? Kita baru sebutkan suatu kata dia itu menjadi kasrah itu ketika kata tersebut didahului harful jar atau kata tersebut sebagai mudhofun ilaih. Ketika dia sebagai apa dia kata tersebut didahului harful jar, maka dia menjadi kasrah. Begitu pula ketika kata tersebut tidak apa namanya sebagai mudhofun ilaih, ada sunan idhofah di situ, maka mudhofun ilaihnya menjadi kasrah. Nah, di sini kenapa dia kasrah? Kenapa amam al masjid? Kenapa khalf al madrasati? Karena al masjid ini sebagai mudhofun ilaih. Al madrasah sebagai juga mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Mana mudhofnya? Amama dan khalfa di sini sebagai mudhofnya. Ya, amama dan khalfa di sini sebagai mudhofnya. Ya. Naam. Jadi ini beberapa faedah yang bisa kita petik di pelajaran yang ke-8. Ya. Naam. Waduh, sudah jam segini ya. Cepat sekali ya, hah? Apanya? Ya, jadi karena waktu yang singkat, waktu yang tidak apa namanya sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari di sini bermanfaat, ya bisa memberikan sedikit tambahan ilmu bagi kita semuanya. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.